Ya Allah kuilah pangeran sing diberi takdir, lan ya Allah kui pangeran sing wis netepno kaapian biasane peparing marang sedirang. Jadi takdir karo balak karo peparing iki dadi siji. Sumbere dadi siji. Nek enek paring kuwi sakjan yo enek balake, enek balak kuwi yo enek paringe, mboten maksudine. Boten kok nek Gusti Allah paring balak. Paring balak ya. Kasih sayange mung diparingno ning mboten. Ora kok nek diparingi nikmat, kok ibu ndo akeh kesempatan penak awak sehat. Allah mboten maringi pacoben iki lho. Kata sanget barang penak sing nggawa malapetaka, kata sanget malapetaka sing ngandung hikmah. Mergo napa Allah niku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mila wonten terusipun dawuh ngeten, man dzanna infika kalubihi an qadari falika liusuri nadori. Man utawi sapa wong iku dzanna nyono ngira menduga sapa man nyono intika kalupi ing pisae kawelasane Allah dipisah angko dari saking takdir Allah. Lek enak wong duwe penganggep takdir iki lepas saka kekasih saya iku fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono mong mong sing nyono padahal kamu kotai mengkono-mengkono nyono lepasi takdir soko kasih sayang iku likusuri nagorihi krono terbatasi krono cumpete pengangen-angennya wong mau agar pengangen-angennya mau saksi se nemune ngono kuwi pengangen-angennya mau saksi se mampu gak enak itu ya ngertine ora enak utawa lek duwe pengantuk sing enak kuwi ya sing enak kok kuwi terus gak ana bahayane lha iki jenenge wong ora iso ngati-ati numpak motor bolanter niku penak disuk ngkon tapi ya gampang nabrak wong nggih kira tapi sikil kuwi ya gampang slamet tapi sikil ya kejinu. Nggih. Yeah. Banyak ngoten macul, kandur, matun itu ya panas, geger garing, semelet nek srengenge tapi ya arep panen. Dene mung sak gandeng kok. Sak gandeng. Ngoten sampean panen ya seneng. Tapi ning jero panen itu bae mripat kulo penggaga. Awak gatel nek awake gagwa. Sanu mawon. Jadi lurah, enak, masuk dari udang tujing. Tapi lek tujimu, ya enak. Ini mesti sak gandeng, sak gandeng. Jadi kawelasane Allah, kalih takdir Allah itu sakjane dados tunggal. Dan ibarat siapa mengira menduga bahwa kasih sayang Allah itu terlepas dari takdirnya, maka orang itu adalah orang yang terbatas cara berpikirnya. Ibarat itu orang apa melebu rumah itu keterpaan dia melebu ini kok sambil umur mampu peceren dan basin terus mampu balah ke api orang itu rumahnya basin padahal yang dulu kamarnya orang itu ya enak orang orang itu barang mikora diterus no semenuka keterpaan dia enak melebu ini kok rumah narek wah kursinya wapi lemean karpet api terus rumah sana wong itu ya ya ngono ku yang piye padahal ngene pawon ngene ya ora enak apa mang padahal itu satu kesatuan lah kene napa wong itu kok gampang menfonis Gusti Allah niku sepihak maksudnya satu sisi pandangan lek pas ngompo penak ya ngene lho Gusti Allah itu lek pas ora penak iki kok Gusti Allah itu lho mboten malih apa fonis ini berdasarkan cocok lan ora cocoke atine Lihatnya pas cocok, demen lo ini bisa lagi pola sate tenan. Terus boleh pas orang cocok, salah itu salah mereka naku. Nah ini pandangan sing kurang tepat. Sebab apa? Sebabnya mereka dukul yakin. Pemahaman keyakinan terhadap kasih sayangnya Allah itu kurang mantap. Usul nazari utawi terbatasnya penganganan, cendeke penganganan. Cendeke penganganan iki ada miru'yatil lutfi ing dalem ora anane bisa ningali welas asih fil qadri ing dalem takdir Gusti Allah. Sampai dia menyanyi bahwa takdir itu memang kejam. Tidak enak uang sampai gak iso ndelok tawelasane Allah di dalam satu peristiwa yang dipastikan Allah. Orang kan iso nyawang nek ning kono ki ana kasih sayang. Apa sebabnya iku innamahuwa ingin kesini huwa utawi usur nazar cupete panganan main iku minduk fil yakin saking sebab apese keyakinan. Cara wong cah cilik iki cah cilik ora ngerti lek di balik es itu ada penyakit batuk. Ngertine niku es iku enak dadi nalika ibu nglarang. Nggih. Ora kelemu kok no es. Sampai diputus, wes gak, itu lah jenenge keputusan lah, keputusannya kau ibu nih, wes gak oleh tuku es, nongwe kau tuku es di selentiki. Niku lek bocah cilik sing isih cupet, niku kan mergondek urung patek yakin, ibu ini ku sakjane welas banget karo dhewe. Dan lek wes gede, wes rada tuwa, padha tuwane, ora wani meneni. Bagaimana anak bocah nangis mereka jaluk es orang dituruti mereka boleh ngombe es terus waktu dan saman kita sepada tua ini orang bisa main itu orang bisa main itu ya ya ya banyak ya ya waktu tenang lah itu nanti bila lanjut dengan hati ini pun sembah pemahamannya terhadap Rahman Rahimnya Allah ini pun dipahami saat itu. Nalika nanti perkara sing mboten nyocoki kalih karep sampean niku mboten gampang terus menfonis wah Gusti Allah iki ora welas karo aku mboten wani ngoten. Malah sing perlu sampean kudu ndang jaluk itu duh badhe panjenengan paringi hikmah napa Gusti kok kula gadah panyunan kepinginan mboten jenengan paringi utawa kula jeneng pun seneng ngeten iki kok moro jenengan paringi tacoben ngeten iki ajeng panjenengan paringi kawelasan menapa kudune ngoten nek urung nyandhak undang kusundhon mengke sesela terus dikarep diparingi kabar oh arep dikeki iki upama yen wingi gak ngene ngono kira-kira ya ya ora iso ngene. Anane iso ngene iki lak mergo dikenane kok diparingi ngono iko sing ora penak. Dan iki napa penyebabe wong boten iso ndang delok kawasan di dalam batas-batas takdir mergo tiyang niku tesih dalam posisi dukul yakin. Keyakinannya masih lemah. Wakilati khusni zoni lan sepiti'e khusnu zon. Sepiti'e khusnu zon. Khusnu zon ini nyono sing apik. Khusnu zon bil muqaddiri kelawan pangeran kang tukang mesthekake al-hakimi kang maha wicaksana. Dia lupa bahwa Allah yang tukang mesthekno itu sebenarnya maha bijaksana. Dan kebijaksanaan Allah itu maha. Lek kebijaksanaan yang menungso kan gampang dijajaki. Lek kebijaksanaan yang Allah itu maha. Jenenge maha itu lah iso dijayus. Ini orang sudah maha. Kudu khusnudzon ngoten ini. Ya aku yakin ini pasti akan ada hikmah besar yang saya tidak tahu. Dan Lek paham niku mantep tenan kali niku. Urip niku mboten tau gampang goncang. Ya wajar sedengar mlaku ya sok dalan mulu sok dalan grunjal mah biasa ta. Sok dalan mulu terus salah yo. Ada ndak? Tapi ya ora usah to terus suwi-suwi sing gawe dalan bareng. Mboten perlu lho sak mati semono ya pangkas dalane ngoten niku sinten napa. Sing penting kan tegen. Ya pancen dalane mesti liwatne. Lek gak ngene malah ngantuk aku. Lah, dalan grunjal malah gak ngantuk lah malah kok tekonggon malah narik sehati mesti enten hikmah itu mesti enten ngantun sesudi kula panjenengan sedaya belajar ngadepi napa-napa itu sing genep bahasane wong sakniki lek ngene proporsional gitu. Proporsional itu sing sih dinilai menurut apa yang mestinya. Nek Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, ya Maha Pengasih Maha Penyayang. Sekaligus Allah itu juga punya wewenang untuk menentukan aja lali. Ora kok berarti lek bisa Allah menentukan jelek terus bahwa Allah tidak memberi kesempatan baik, jangan begitu. Allah itu Pengasih Penyayang sekaligus Maha Menentukan dan penentuan Allah itu pasti ada kasih sayangnya. Kasih sayang Allah itu pun ada apa? Kemungkinan-kemungkinan kita diberi ujian dan cobaan. Tapi penjelasan sing penjuru impen kula sing diceritakne. Masa diuji cintanya kok terus saben seambekan diparingi dilai. Depane ngoten niku, ujiane wong cinta kan ngoten. Wong cinta niku ujiane semakin tinggi cinta seseorang, maka pengorbanan untuk cinta itu semakin berat. Dan cintanya ukur-ukur wonten mawon kalah delokno sepisan dendang. Tapi lek wong iku cintane tenane sampai bocah wis rabi wis padha demen. Ora kena prawane kena rondone lagi mah dhisik nekat to. Semanten iki panjenengan yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya bahwa Allah lah satu-satunya yang menjadi harapan saya, maka apapun yang menjadi penghalang sebenarnya bukan penghalang. Ini adalah apa? Bumbu cinta, garamnya cinta. Ngoten mestine niku wong sempurna. Nek urung sempurna ya maklum jenenge urung sempurna ya piye nek. Ya aja dipaidu. Walau kamu lah lamun wis sampurna wis genep. Apa nagoro abdi pengangen-angene kawula. Wa qawiyya lan wis dadi kuat. Apa basoruhu peningal atine sika kawula laro amawiyati bisa ningali sampa kawula pindalika ing dalem mengkono-mengkono takdir mau menawa bawa iki saking pira-pira faedah wal masalih lan pira-pira kebagusan kemaslahatan bisa ningali ma ing pirang-pirang layu sokang ora bisa dihitung apa mah. Kalau memang dia sempurna betul cara berpikirnya, artinya benar-benar yakin oleh Allah Ta'ala Maha Pengasih sekaligus Maha Bijaksana, maka dia akan melihat faedah, melihat kemaslahatan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Bahkan wa ma roba anhu aksar wa ma utawi barang roba kan ora iso ditinggal ikan samar anhu saking kawula mau iku aksaru luwih akeh. Dia masih punya dugaan bahwa apa yang saya bisa pahami dari hikmah yang bisa saya terima masih terlalu kecil dibanding hakikat kasih sayang Allah kepada diriku, sehingga dia tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan apapun. Ngoten ora kok terus gampang ngloko budal ae burung di kandangan. Angel lho masa men ora sah rono. Wah ya wis ora sida ya wis ora oleh apa-apa. Akhire wong angel menoto wis lopro. Wis ora oleh apa-apa. Ya angel pun justru dibalik angel itu banyak hikmah. Ten. Untung mawon ngono untung. Untung mawon iso dadi kupu kok. Nggih. Nyumur kok dhewe lek terbatas ditakdir Gusti Allah dadi untung ning sabar. Wis iso entung-entung dilor dikudul. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ngoten ditekati sesuk dadi kupu yang indah. Dia tidak pernah bergaul dengan apapun kecuali bunga yang penuh madu. Tuh, kambine indah, miber, kambine batik ana sing ireng, ana sing kuning, ana sing kupu iki lho. Sampai sungguh tengah uang enak kuku melebu mak wah kerja jarak enak tamu gua rezeki lu macam ni gua padahal kuku jadi saya langsung melebu mak sama lalor ni sih melebu mak lalor gua lalor itu ngabur orang pakai sabar pakai kewan enak kuku lu gua nggak salah ular gila ni ular madoroti enak godong mesti gripes enak ular ngawur ular tapi sekali dia wis nekat ngerti jari ular lah ya aku yang dindiki kok ya digilani uang nampak uang kejegit-jegit ya apa sih aku akhirnya si ular gada tekat pokoknya aku kudu iso jadi kok ya kupu ya selain aku tak ngentung bener ngentung ya ditekati sisi sudah dikupu artinya bahwa takdir entung itu bukan finish dari seluruh kehidupan. Ternyata setelah entung masih ada hidup lagi untuk bisa jadi kupu. Badar entungnya metu kupune. Ngoten. Kena ujian lah. Wis to. Napa to? Repot sampean napa? Anu. Pak. Kula niku sundi pamit marang tuwa. Aku ngomong mati untuk penolak. Tapi lek betul ngomong mati kumpul morot wong yang dipai itu mawon. Wane wane. Ia semua kau itu kawan. Apa itu lek mesti tahu morot wong terus penak yuru mesti. Saya ini yang penting, neng bingkon, saya yakin bahwa ini manfaat. Yo, jiling-jiling tobek menawa. Tul jilek kowe wani karo makmu, wani karo bapakmu saiki oleh maratuwa adalah ceniwis kowe gak iso ngindar ya menapa tobatmu to lalu kok cek Joko urung di maratuwa dia gak diomongi bapakmu, diomongi makmu bantah saiki kepethuk maratuwa kowe ora wani bantah maratuwa to ya iki iso le lah kan rasik dosa to oh mantap engko lek wis bar wis rasik dosa mun insyaallah karo Gusti Allah ya dijaluk nanggon delalah oleh darah jalur omah dhewe ngono gak ngono yo montrak moro-moro wong tuane utawa para tuane sadar mergo napa adike wayahe rabi kamar ngantene arep duwe adike lha terus karo para tuane ora ya wis golek kontrakane ngoten niku dalan ngoten niku kata tapi kan menempuh banyak kedewasaan cara kuliah ya pirang tahun mendewasakan diri niku. Nek paham waktu insya Allah yang betul terlalu rumit lah. Ya minimal gak ada pantokan yang kuat gitu tuh Allah Subhanahu wa taala. Dan semono kata faedah kata masoleh bahkan apa yang dia tidak tahu itu kemaslahatan yang dia belum nyandang kemaslahatan sing urung iso ditampa niku tesih kathah sanget. Mergi Allah niku pancen latih maha kasih sayang yang lembut. Saking lembute sampe gak kena dipahami. Ngene iki Allah niku nukulno. Nukulno untu mawon lembut gak titi. Da ora kok peduru ngono metu untune lha kok ibune kaget ya to. Kok mau pas pecah ngemik terus muru-muru untune brojol metu ngoten lha nggih. Terus mundi, kaget mau tuh mulai untuk ini gak titi betul gatel ya, barang kalau gatel terus deket ini emaknya lah, emaknya mulai bengok-bengok sesuai kalau sholah, wayah nyapre gitu, betul kan ya ini pun lembut, Allah siti lah mari ini teman-teman ini ujian, pacobek, bilai ini pun kok terus langsung wah, gak banget ini gak titi ini pun menjadi sunai Gusti Allah, menjadi kebiasaan Gusti Allah dalam hal yang orang tidak senang pun sebenarnya Allah masih mengalirkan setrum kasih sayang itu. Dan walakana melan milik ini ono sopo atut iku kamal kaya keterangan Rubiakan diriwayat kenapa ma'an badu sholihin saking setengah wong soleh wal arif dinalan wong sing ma'rifat. Nek panjen sakit sempurna tenan pengangen-angen sempurna tenan keyakinan atine itu sakit niru yang soleh. Terus itu diceritane anahu sak temene kelakuan iku kola dawuh sapa badu sholihin dawuh terus ini dawuh ngeten lakot mariku mardotan lakot mariku teman-teman loro sapa ingsun mardotan sak loro aku tahu ngalami loro sing menarik iki soal loro tapi mbuh ning jurune loro iku maksudku ana suasana indah sing upama ora liwat loro aku gak paham ning jurune loro kuwi ana suasana indah sing sampai fa'ahbabku moko seneng sopo ingsun anlata zula arep yen ora ilang apa loro aku seneng lek loro kuwi gak ilang. Mergo apa? Ternyata di dalam sakit itu banyak hal hikmah yang bisa aku rasakan. Ya tidak mungkin itu bisa saya temukan di luar sakit. Mungkin banyak suasana yang buat kenapa? Cetek-cetekan mawon lah. Cetek-cetekan mawon. Upama sampean mboten lara ngono. Netakno dulur niku lak butuh biaya. Nggih, sampean umpama netakno dulur sing rada adoh. Biayane kathah niku. Nggawe kuati ya macam-macam nggih netakno dulur. Tapi ning krana lara dulur sing adoh-adoh diteko dumiliki, ora usah ngundang padha teko. Itu bukan soal tekone, tapi di situ ada penghargaan. Sama ini saya ngetes, oh dulurku sing kono tiba-tiba isi eling aku. Dulur sing kono tiba-tiba isi merhatikan aku. Eh anakku sing sadu, sibuk, tiba-tiba ya ma'e loro isi gelem teko, Masya Allah. Anak gelem teko, ma'e keadaan loro itu dituku miliaran, betul kenek. Upama teko ini betul pas ma'e loro, betul mesti enak itu yang betul. Ya seneng mak ora loro ditekani anak ya seneng tapi lek pas loro ditekani terus dinyet-nyet kentole masyaallah jane larang jane dadi ku jenenge napa ahbabtu ahbabtu Allah ta'ala dene iki mboten eta eta teng Jombang niku enten kula diceritani dokter dokter Rosid Jombang iku direktur rumah sakit Islam Jombang. Wonten ibu pun sepuh wonten kaji rada ibu. Niku pun waras ning rumah sakit niku mboten purun mulai. Waras niku kok mulai ke rumah sakit mboten purun sampai akhirnya dokter yo Pak dokter sebenarnya sehari seberapa sih biayanya di rumah sakit ini? Saya tak ngontrak 1 bulan. Karena apa? Karena di dalam situ dia menemukan banyak loro tapi nanti kota dari itu dia nemoknya banyak di antaranya nopo lek ning rumah ini saya malah jadi gue berku anaknya kabel itu jadi pegawai kabel di rumah saya malah jadi gue gue ambil merengut bersengut ngeleng nongkon membobat nopo bu kau membobat gue mau drop drop drop nopo suara kata alus di rumah sakit kalau nanya sebayarannya kan susering kan alus menjauh bu jadi kita selalu enam kopan merasa buang nih dan nilai buang nih ini aku orang loro kalau orang waras itu luwe cepet orang loro sama lek waras itu jaluk pelayanan orang gampang latihan ini tapi lek loro ini buang nih berarti untuk mendatangkan nilai uang lu mau kudu liwat biaya loro. Berarti loro itu murah. Loro itu keparing saking Allah untuk duduk rasa kemanusiaan yang mahal itu. Berarti nilai sakit itu pun jadi sangat berharga. Dan apa paham atau zaman ya ora usah Rasulullah nanti kei karo Gusti Allah. Tuh. Wonten cerita malih. Ini dia dua keterangan yang bisa kata cerita cerita banyak yang bisa dikei cerita itu lah gampang gampang niru ngoten. Oh ngono kok carane lek ngelehno ati. Lek ora diceritani piye-piye. Ya senajan cerita niku mboten kok mesti kudu persis ngoten, tapi kan minimal kena dudu bahasa nemu sari ya analog. Analog niku nek dudu cara boto citaan lah. Ya senajan ora persis. Wa kana lan ono sapa Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, sahabat Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Iku kabisah kok teman-teman wis murus taunan niku. Murus 30 tahun. Murus 30 tahun. Pak Imran ini mboten murus malah lemu insyaallah. Malah lemu. Ilmu ditasbah teman-teman ngurus ibad nihi ono ing madarane sahabat Imran bin Husain. Fala kita mongko meneng sapa si Imran bin Husain mulkon hale nglemprak kerja ngene. Nglemprak ala dhari ono ing gegere si Imran bin Husain. Satihan hale. Napa satihan? Nglemesi nglemprak ing dhuwur bayang mlumah lemprak ing dhuwur bayang pira salasi salatan 30 taun layakumu kale ora iso jumeneng walayak adya utulan ora iso pilang antos bayange niku dibolongi mergi lek pipis kale tetoyo lho liwat aku udah wudu diwudoni sholat kali isyarah itu betul sekedap itu 30 tahun ya. 30 tahun itu pada kali Pak Harto kosong rekod nukibah teman-teman harus dibolong lahu kedua Imran bin Husain ala saririn ingatase nopo tempat tidur menjaritin saking papah kurma mbak dibolong. Wakana lan ono iku tahta wa ma ini sore Imran bin Husain apa nakun bolongan di go itihi kedue tetoyone si Umar Imran bin Husain wa baulihi lan pipise si Imran bin Husain. Nah suatu ketika ditiliki kan kanca-kancane niku pada kala moko banjur lebu alahi ing atase Imran bin Husain sapa mutrih sahabat mutrih awa akuhu tawas dulure mutrik sahabat namanya mutrik al-ala ibn syafiq sedulure namanya al-ala ibn syafiq ditilih ini sing ditilih sampai tetangis baca alam wa kemandang sopa mutrik utawa dulure waw iku ya berkinangi lima karena barang roh anang mengali sopa mutrik milhalihi saking keadaannya Imran bin Husain. Kerana ini kali keadaan yang lebih khusus saya orang Jawa ngarani grogusiko. Jadi grogusiko ini balung karo kulit. Jadi balung kulit telung kulit. Fakona moko dawu sapa si Imran bin Husain lahu maring mutrib lima pengki. Duh. Lapo sih kan zaman kok nangis lapo. Jadi sing lara niku santai-santai mawon mboten ngresula mboten napa dipilihi sing milih malah nangis malah ditakoki apa ya nangis. Kala dawuh sapa si mutrif li'anni araka ala hadhihi salah alazi. Li'anni krana satemene ingsun iku arane kali sapa ingsun ka ing sampeyan ala hadhihi salah iki ngatasi iki keadaan ala azimati kang abot kang agung. Lah ya apa lho? Cak sampean niku kadane ngene lara nemen ngene. Kala dawuh sapa Imran bin Husain, latabki ora usah nangis. Latabki aja nangis sapa sira fa ini moko satemene ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun ma ing pesten akabar wis demen hu ing ma sapa Allah Gusti Allah taala ilaya marang ingsun. Ora usah mbok tangisi kan. Mergo aku ngene iki demen. Demen apa sing wis dadi kesenengane Allah. Lek Allah wis ngersakne aku digawe ngene berarti Allah demene ya ngene iki. Aku ya demen. Sumakola nuli nututi dawuh, mesti disusuli maneh dawuh Imran bin Husain. Ngene wae saya tak kandhani tapi ngene ya ben menawa sok ana manfaat. Ning iki rahasia iki sampeyan tok sing ora omong. Ojo mbok critani sapa wae kecuali sok aku wis mati. Nek aku wis mati critakno kok saiki sekedar kanggo pengeling kanggo sampeyan. Uhat disu nyeritani sapa ingsun ka ing sira. Bisa ing kelawan wiji-wiji la'allaha menawa Gusti Allah taala iku yang fa'u aweh manfaat sapa Allah ka ing sira bihi kelawan saiki. Tak critani cerita ya sing mbok menawa kok karo pangeran cerita kuwi dadi manfaat kanggo sliramu. Cuma syaratnya waktum alayya hatta amin. Waktum lan nyimpeno rahasiakno sapa sira alayya ing atase ingsun hatta amuta sampai mati sapa. Sampai aku kok mati rahasiakno simpenen aja nang critakno sapa-sapa. Piye sak critane ngene, innal malaikata sak temene malaikat iku tazuri nyambangi sapa malaikat ni ing ingsun. Ini aku ditunggu ni malaikat. Ngono, fa anasu moko banjur anasa ya nasu, ana sing maca anisa ya nasu, fa anasu moko banjur ayem sapa ingsun biasa kok malaikat mau. Waktu salimu lan mengucapkan selamat kepada malaikat alaya ing atase ingsun. Pak asmau mongko krungu sapa ingsun taslimah oleh uluk salam malaikatna. Ora mung sekedar khayalan iki temenan aku krungu suarane malaikat ngguni aku. Ngareng-areng aku cerita-cerita bab cerita malaikat, cerita langit, cerita macam-macam sing intine iki akhire selamat untuk kamu. Lagi mboten masalah. Awak loro, awak loro bakal mlebu bumi tapi lek roh iman sing hubungane karo takdir, iman karo dina akhir, iman karo Allah, dah kan iku sing ajeng digowo. Halah Pak, kok makome yo wis lek wis mutusi diri ngono ya. Ya ora makome tenan. Semutusi kan kowe dhewe. Sebenarnya kesempatan kan dibuka. Tapi yang memutuskan kamu sendiri. Yang memutuskan kan menungsane dhewe lho. Kadang-kadang awak dhewe iki sing mencupekkan diri sendiri. Kesempatan nek mboten kiat bae, jajal dulu wis muni mboten kiat. Wong sak panase kopi e mboten teni ademe kenek kok. Nggih. Yen panase kopi dinteni ademe kenek kok. Mosok panase urip ngene dinteni ora entek. Jadi lah perut akan nangis macam ni. Insya Allah, macam ni tu saya jangan tinggal. Alah jajal dia ini kan mono tenang. Ya insya Allah, nak eleng ya, benar ya insya Allah. Pas lali ya ngamuk ngamuk berdoa. Jadi ni lali ya. Begini, aja ni macam ni gua tiang ni gua. So benar, so orang, so kelingan, so orang. Tapi yo jokakanlah orang. Soalnya nopo sialan itu mesti setel terus masalah. Wakala landau sopo badu setengah ulama ahli tasawuf. Niki cerita wong loro nih. Dakolna ala suwai di Nusantara. Dakolna teko sapa ingsun mlebu sapa kita ala Suwaid Ibnu Sa'bah maring Kiai Suwaid bin Sa'bah naudhu haleh nyambangi sapa kita ing Suwaid rombongan bareng-bareng nyambangi wong loro jenenge Kiai Suwaid Suwaid Ibnu Sa'bah para aina mongko ningali sapa kita sauban ing selimut mulkon kang limpruk ning dhuwur bayang kuwi ana selimut melimpruk. Fama dunana moko orang yang sapa kita ana tahtahu ana ing ngisor-ngisor selimut apa sing apa sayan siji-wiji hatta kusufa sing dibuka apa sauban Tak kira ya selimut menutup air digilar wong kandel gulinge karo selimute tak kira ya. Selimut arep dibuwe nurono bocah. Lha tibake ning isor selimut ki enek wonge. Saking kira apa wae ndogrok siko. Wis sampe galung arek kulit. Fakolat bisa dibuka juga malah kiai suwet yang kono kuwi kare tipis awak aja kuru fakolat mongko dawuh lahu maring maring suwet sapa imro'atu au sapa imro'atu garwane suwet ahli fida'u manuk imuka wa manustika ahli ruh bujuk kula mas fida'uka ahli utai tujuh puluh ini kubida uka dari tebusan panjenengan. Jadi saya mau coba ngarah pula ngomong apa maksudnya ini penting temenan temenan bersama ini aku jauh sakjane saya sama duya ini apa mangan ini orang duya gak ingin ini gak duya manut ini mau tahu nopo ni kunut imu paring panganan sopo kulo kain panjenengan mamalan ing nopo nusti paring umbenan kulo kadatan panjenengan sehingga sing kulo suguhne saman ku panganan nopo sehingga sing kulo umbenan panjenengan ku umbenan nopo mbok jenengan gawe mosok pun yang mono yang mene kok mboten klebon panganan mboten klebon umbenan fakola moko dawuh sopo Suwaid Ibnu Sarba Pakola moko tau sapa Suwaid Ibnu Sarba qala tibja'atu wa dabarat al-kharaq al-haraqu wa asbahtu lidwan ma utimu ta'aman wala asihu saraban mundu kala qala rasuli apa tibja'atu turun apa ada saat itu turun menggur bayang ini jadi saya aku suwe gerikak raih sobah wadah barat dan musyukur apa al-koro al-haro kifu kulit bokok ngeden disini sampai wis roto kulit bokok wis hilang wa asbahtu lan wis dadi sapa ingsun dadi kunidwa wong sing banget mergo pancen makut imu ora tau ngrasakno panganan sapa ingsun to aman ing panganan wala asihulan ora tau ngrasakno sapa ingsun saraban ing ombenan mundu kaza awcating mangsa mungkin disebutno pirang-pirang ngono padha karo mongko nutur sapa suwe untuk ayaman yang kira-kira dino jadi aku sepirang-pirang dino makin orang doyan mangan pirang-pirang dino orang doyan ngombe sampai awakku kuru koyong tapi kok terus aku jaluk di situ angin ini aku jepen kok semangkala maya suri angin nakos kumina ya kola mata zubri maya suhu rambunya hakeni ing ingsun apa ane sak temen ingsun iku nukis tu disudo sapa ingsun menhaga sak nuki keadaan kula mata zubri sak kucu iku kue wa kok aku ini dilongi kalau disi Allah lara aku dilongi sak kucu kuku kok aku dimah orang gak temen lah Nunggangnya ini kita harap nih Gusti Allah di aku yang demen ya Allah. Ngeramangan orang yang lebih wong hati gue sayu ya Allah. Terus tau rasa dipikir dua-dua. Oh gak aku demen. Jadi saya pun ngerti ini gue apa lah. Urusan ini urusan demen. Urusan demen. Jok. Ini sih buat ngerti yang sama tiru langanan ya. Oh, terus sampean njuru ati ora demen ning terus gayane muat-muat aku demen tapi ya terus miso-miso ning jero ati malah ruwet sampean. Niki ungkapan-ungkapan sing asli ning jero ati. Nek sampean iso terus yo ngomong Rasulullah niku luwih apik timbang sampean. Napa? Etok-etok gak ngerti Rasulullah niku. Napa nek anak wong etok-etok gak ngerti Rasulullah? Gak ana wong ngamuk-ngamuk bojone diantem ngene. Mboten oleh. Niki ngomongen soal keyakinan. Jadi lek yakin bahwa ini ada hikmah, apalagi secara nurani yang paling dalam oleh Allah dibuka hikmah. Kayak Imran bin Husain sampai diparingati ini jernih. Saged ketemu malaikat. Ini kula asli mboten, ini mboten kena diupet. Mesti ayem. Mboten mesti ayem nopo malah kok nopo ge saged apa lah wong ketemu malaikat. Dalam zaman dulu menyanyi dangdut pun berupa anggur lalu nara karlan sama juget ini sor desek desekannya orang rasa loro gila dulu rano asik dulu ada penyanyi dangdut juget yang berupa anggur mungkin ini sor desek desekan sampai dia ini tabur yang orang kapo-kapo benda ini dangdut yang moro ini berarti asik kan lorone awak ini tidak ada artinya dibanding dengan kepuasan batin. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, maksudnya maksud Tuhan. Jadi saya khusus, wah, impossible, tidak mungkin. Begitu kalau tidak mungkin. Sangat mungkin. Sangat, sangat mungkin. Ini malam perkara demen, balai melebukul, maksudnya tidak mau ini demen, balai melebukul, maksudnya mau. Udan terus dikati bal-balan orang Rasulullah. Padahal bolak-balik ambil bal-balan, ambil mari bal-balan masuk. Angin mulai panggang. Apa sebabnya? Marem, puas, menemukan sesuatu. Bukan kok menemukan sawang uang, menemukan sesuatu sing iso nyalang dari diri. Biasa tau, marem wong bal-balan iso ngegul ngegul itu marem tak pinten. Sing sakit ngukur sing alami tau. Nggih. Sing alami. Ya lek iso tok peroleh hadiah kok piye gul paling darurat terima napa telo ngoten mawon utawa boto dilakono telepone jare gul ngono iki lha kok katon mulih kaya pahlawan wis oleh 3 kosong ya oleh apa dikono ta jumeni padahal sikile gocer kabeh niku gak dirasa artinya bahwa ada sesuatu ngoten maksudku yang gue sesuatu yang tidak nampak yang bisa dirasakan oleh seseorang yang itu menyenangkan yang begitu itu ternyata bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada tubuh dan fisik ya puas loh ngoten coba saat ini mboten marem ya ora tekan jenengan krono guru kesempurnaan sing jenenge menang menang napa to sekat-sekat masalah catur ngene iki sampe satu ku jualan ping 5 ping 6 ngene iki yo tetep moro-moro guru sesuk cek tantang besok bali meneh wong mama-mama ku lho tetep ya padahal iku lek dijak ngaji ngoten lek tak kaset wis ndingine mboten ngono wah tidak kasar terus tinggi tapi boleh sekat mas rokok entek barang rokok bertuku orang terlalu ngakak mati padahal nyobik semua ini ini tuh krono apa aja di situ sesuatu gaib gitu ada kepuasan orang lain tidak tahu lah saya sama nukur kepuasan yang kita rasakan adakah kepuasan yang melebihi kepuasan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kepuasan iman, kepuasan rohani pun butuh mentor tolong kure. Fahaulai, mengkono ulama yang diceritakan kalau wau kok sampai nekat loro bareng ora kalau makin disudo loro. Iku fisahadu, sahadu bisa ningali, bisa nyekseni sapa haula. Mereka itu bisa membuktikan ibaraya yang dalam piro-piro bilaine Allah bisa ningali atau yang paringe Allah di dalam bala itu ternyata banyak peparing itu yang jadi soal dari awal juga cepet dalam bala ya bala tok peparingnya gak teko dan itu terus detik ini seusur tapi memang ulama-ulama sangat ini jernih itu wow melalui bala itu dia bisa sampai kepada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong perkara oleh diuji ngoten sampean dibat-batno mudin KUA lurah. Pokoke iki kudu ana mas syaraté sampean iso nggo surat nikah iki kudu ngono pindah se ngono. Pokoke daerah di KTP. Sepuluh KTP jelalah ngerti lek wong iki butuh nek karo sing bukan gawe KTP segi. Ngkrok wis harus pokoke meroi dadi KTP 5 juta ngene iki ditekan. Kadang-kadang niku enten sing ngene. Ditekan KTP piro iki tekan mergo pengen rapi. Yo yo kelem. Karena apa? Melalui kesulitan balah kehilangan duit akeh itu ada apa? Atau ya ada peparing sing arep ditampa apa? Bojo. Mulane yo dibilani. Wa fi mihani hilal ing dalam pira-pira ujiane Allah bisa ningali minanahu ing pira-pira anugrah Allah. Di dalam ujian itu banyak anugrah. Di dalam kesulitan banyak pemberian. Wa fi anabihi lan ing dalem oleh gawe sengsara Gusti Allah bisa ningali lutfah ing kasih sayange Allah. Kita ya Allah iki kaya bengis, kaya kaya napa mboten loah. Wis kangelan bareng sik padha didel kangelan. Mulai banjut sampai teko canggahe iku padha dadi tukang maco, oleh gak ada perubahan nasib. Kaya-kaya ini kaya anak Allah ini betul dua walas. Padahal di dalam sana banyak kasih sayang. Justru di enteng ini kali Allah orang diberi tanggung jawab yang berat. Mula lek niku dipahami tenan. Ketika ada ujian di dalamnya ada kasih sayang. Ketika di dalam kesulitan di dalamnya ada anugerah. Ketika menerima balak di dalamnya ada pemberian. Fa'aujabah. Mongko mesti aku wajib apa lahum kedui poro poro kekasih Allah wau la'au pa'au jaba lahum mongko netepakan lahum kedui ha'ulai ha'ulai ini poro awliya ni wau apa sih netepakan dalika mongkono mongkono biya minari dosa kelirido bima kelawan barang bintang utawi ha'ulai kufi indah lemah wakana umi lan enak-enakan bihi kelawan dalik wetala jubilan dikisi enak-enakan netepakan maeng barang hamalakan dati akan kuat hamalakan mendorong kan dati akan kuat hum opo ma hum ing haula dati akan kuat ala Allah yusidji ing atase yen to ora podo seneng sapa haula seneng zawala zalika ing ilange mengkono-mengkono bilai anhum saking haula wala muksonahu lan ora seneng ing sudone bilai mau ya karena memang dia menemukan itulah maka dia hanya ada ridho bahkan dia merasa nikmat nabi yang dikeloni malaikat nabi yang dikeloni salam malaikat. Bagaimana enggak senang setiap saat mendapatkan perhargaan dari Allah? Bagaimana dia enggak senang dia menyaksikan tanggung jawab dia di akhirat dipreteli karo Gusti Allah mergo barokah lelono. Senang dan itu nyata-nyata bisa dilihat sehingga kekuatan senang itulah sampai mendorong dia untuk menolak seandainya dia diberi kesembuhan. Sampai dia enggak senang. Lek bilai ini wal sama cewek itu betul seneng ya. Lek sampai bilai ini disudo betul seneng mergono kok. Dan itu disudo berarti peparing sudo. Peparing sudo. Ini ku betul ini pun tak jamin betul betul. Betul sesuatu yang aneh betul. Itu hal yang sangat wajar. Betul hal yang sangat sangat wajar. Wah ini kayak pengumuman kesempatan kerja. Kesempatan kerja padahal sih harus dipilih orang telung puluh. Itu sih ngelamar telung puluh aja. Apa nih kalau nanti yang tinggal sampai uang itu mati disek-disekan perolehan formulir. Padahal kesempatan oleh formulir itu terus tidak penak juga rasanya. Bapak baru lapor mulai daftar isuk biji mana? Berarti lah nantang perkara tu. Tapi saya nampak ketika nantang perkara itu kok sudah begitu semangat. Bahkan seandainya dia ikut metu, masa lah usah melah ujian, kok malah muring-muring. Dora melah ujian itu lah mesti beneran, kan? Melah ujian kan gak mikir, apa enak. Iya. Kenapa kok sampai dipengen ujian kok malah muring-muring kenapa? Bergolong di sini harapkan ujian itu tidak melihat sulitnya ujian, melihat penghargaan setelah ujian. Lagi ini, tidak enak. Mungkin saya cuma daftar tenaga kerja ngomong di Thailand. Dulu itu mau karo pihak perusahaan itu daftar itu dia mau sampaian orang usah melalui ngomong. Malah mereng, ya apa? Aku itu penting, berwarna bapak-bapak. Dua orang malah beneran aja. Tidak perlu menempuh bahaya. Anggitu itu apa pesawat atau berapa bahaya? Nek bedo juga mati-mati tenang. Gitu? Doa rumah apa enak? Mengapa? Kesulitannya ada rumah. Kesulitannya naik pesawat yang itu jelas nanti berbahaya. Jepit nana, orang usah numpak pesawat, orang usah budal di Thailand. Lu kok malah ngamu-ngamu? Karena apa? Dia tidak melihat sulit itu, tapi dia melihat penghargaan setelah sampai ke sana. Orang mukmin dia nanti, orang mukmin sih bener-bener percaya dalam penghargaan dari Allah. Di pengen salah itu ngamu-ngamu. Soalnya orang belok salah, tapi belok penghargaan di sana. Penghargaan di hadapan Allah. Oh, macam ibu. Mulanya, kita kudu belajar menemukan itu. Nah, betul dipelajari, betul dilatih, betul sakit. Melipat itu agak kulino di belok, di tinggi, ngelenggono, itu gampang kaget. Melipat wajah itu. Berbunyi padang, mau babas, mau bumat, keteng, terus. Kedandapan, ya lah. Dan dapat, tapi mungkin sama kalau belum nunggu tenang, orang terus dicontoh pun boleh beras tenang sih, kira-kira telung menit, petang menit, tapi ya masih peteng, orang padang lagi jauh, peteng nggak jadi di rumah, tapi dengan sesuai soro, oh gelas, oh iki kendi, terus nyekal kendi, nyekal gelas, terus diombe, ya orang dulu, mereka apa, mereka mulai tato. Malah nikmat, oh nikmat dengan di rumah itu baik malah adem dan panas. Tapi saat ketika melebih dengan ademan itu orang apa? Tiangnya kali Allah sering tidak melakukan saja. Ketika mau dipindah dari suasana rendah menuju kepada suasana yang lebih tinggi, suasana ketuhanan, itu seringkali kegandapan. Seringkali kegandapan. Kadang-kadang awak harus siap tu tujuh ni sih belum siap. Sing sering ni aku keluar ni ngotot padahal berdua. Kadang-kadang tujuh ni siap malah sih lanang sih belum siap. Mesti dia bilang-bilang. Jadi orang usah nyalah-nyalah no aja. Berdua. Kadang-kadang ada orang jangan sekarang tu selalu di paringi pangkat yang lebih dekat kepada Allah itu sesuatu yang nyeriui pangkat itu tadi diperhatikan kali Allah. Dan itu siloro, itu pretel itu siloro. Nah kalau kita melihat pretelane, ya mesti gak kuat. Tapi tidak melihat penghargaan setelah di pretel, ya ini mesti sama kuat. Dan terus kira-kira penghargaannya nopo. Mungkin di pretel kalau di sisi Allah itu kira-kira penghargaannya nopo. Ya kathah. Kaji nerang masuk kathah itu ya. Ya kaset tak terus, ya umur jenis sentak. Penting bahwa saya kira sambil menyuntung Allah mengunci pengundi panggilan pengundi suasana dan sah dikantuk ridhani Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tutupkan dengan sesalan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina